السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين سهرمتي، kita akan baca enam prinsip yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, khususnya yang berkaitan dengan tauhid, yang disyarah oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Dimulai dengan ucapan musannif, ucapan penulis rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Imam ad-da'wah al-Islamiyah wa hami himal millah al-Hanifiyah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Imam da'wah Islamiyah yang menjaga agama yang lurus. Qala, beliau berkata, min a'jabil ujab, termasuk keanehan yang paling aneh. Wa akbaru ayatid dalah ala qudratil malikil ghallab, dan juga sebesar-besar tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah enam perkara yang dijelaskan oleh Allah dengan bayanan wadihan, dijelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang, lil awam, untuk orang-orang awam, fauqa ma yadhunnu dhannun, lebih dari yang disangka oleh orang-orang yang menyangka. Tetapi thumma ba'da dhalik ghalata fiha kathir min adkiya'il 'alam, ternyata salah sekian banyak orang-orang yang cerdas yang ada di alam ini. Wa uqala ibni Adam, bahkan orang-orang yang berakal dari anak Adam keliru dalam memahaminya. Illa aqallal qali, kecuali sedikit sekali dari mereka yang bisa memahami. Di mana ajabul ujabnya? Di mana aneh yang sangat anehnya? Dijelaskan dalam Al-Qur'an sangat gamblang. Dijelaskan dalam hadis, enam prinsip ini juga sangat jelas. Orang awam pun membaca bisa paham. tetapi bisanya justru orang-orang cerdas bahkan ulama'nya bisa salah paham dalam enam prinsip ini. Qul a'udzubikumullah. Yang demikian tentunya terjadi qaddarallahu wa masya'a fa'al, karena kebanyakan mereka hanya taqlid al-a'ma li abaihim wa ajdadihim, kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Karena kebanyakan mereka hanya ikut-ikutan, tidak membaca langsung dalam kitab Al-Quran, tidak membaca dalam hadis-hadis yang sahih. Mereka hanya menyatakan pokoknya apa kata nenek moyang kami, kami ikut. Pokoknya kebiasaan di sini begini, ya begini. Kaum muslimin yang saya hormati, sehingga enam prinsip yang dijelaskan dengan gamblang dalam Quran dan Sunnah ternyata disalahpahami oleh sekian banyak manusia. Apa enam prinsip itu? Halal aslul awal, prinsip yang pertama. Ikhlasud din lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Ikhlasud din, memurnikan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala sendirinya. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Memurnikan ibadah, mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip pertama. Ini prinsip tauhid. Dan ini makna kalimat la ilaha illallah. Tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka prinsip yang pertama, tidak beribadah kecuali pada Allah, dan memurnikan semua ibadah kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam syarahnya, qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, al-aslul awal min hadhil usul sittah, prinsip pertama dari prinsip yang enam adalah mengikhlaskan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sekutu baginya. Hadza aslul usul wa qa'idatul din, kata Syekh Shalal Fauzan, ini prinsipnya semua prinsip. Jadi prinsip-prinsip yang enam ini prinsip utamanya, ya ini, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Aslul usul artinya prinsipnya prinsip-prinsip. Qa'idatul din, kaedah agama, tonggak agama, pokoknya agama. Wa hadza huwa al-mu'tariq bainal anbiya wa bainal umam, dan inilah yang dipertikaikan antara para anbiya dan para umat-umatnya. Fal anbiya yuriduna an yusahihu hadha al-asl alladhi khalaqa Allahu al-khalqa min ajli. Para anbiya berdakwah diutus oleh Allah di setiap umat, di setiap generasi adalah untuk memperbaiki prinsip ini. Prinsip yang pertama ini. Ini memperbaiki prinsip yang pertama, la ilaha illallah, atau tidak beribadah kecuali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqal khalqa min ajli, yang Allah ciptakan makhluk-makhluk ini untuk itu. Untuk apa? Untuk tauhid tadi. Ayatnya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kecuali agar mereka diperintah agar beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para rasul diutus, rasul demi rasul, dengan misi yang sama, yaitu mengajak manusia agar beribadah kepada Allah saja dan jangan beribadah pada yang lain. Bayana Allah Ta'ala bayanan syafian, Allah sudah menerangkan dalam Al-Quran dengan keterangan yang sangat gamblang, dan Rasulullah SAW juga telah menjelaskannya dengan penjelasan yang sangat gamblang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi kenapa sebagian besar kaum muslimin tidak memahami? Bahkan para kiainya, bahkan orang-orang yang dianggap sebagai ustaznya tidak paham masalah ini. Padahal kalau kita baca satu ayat saja, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul. Setiap umat Allah utus seorang rasul. Dakwah mereka sama, an ya'budullaha wajtanibut taghut, beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan beribadah pada tagut. Kurang jelas? Sangat jelasnya, sangat gamblangnya. Qul bi ta'azakumullah. Oh muslimin yang saya hormati. Ini menunjukkan bahwa prinsip yang pertama ini seperti yang dikatakan oleh Syekh sendiri sudah diterangkan oleh Allah bayanan Syafi'ah. Dalam sekian ayat dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa tauhid itu adalah prinsip agama. Falaisal muhim annal insan yasum wa yusalli wa yaksur al-ibadat. Maka yang penting bukanlah seseorang itu banyak puasa, banyak salat, banyak ibadah, tetapi yang penting adalah keikhlasannya. Yang penting adalah keikhlasannya. Untuk apa dia banyak-banyak ibadah kalau tidak ikhlas? Apa nilainya sebuah ibadah kalau tidak diiringi niat yang ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Falaisal muhim al-kasrah. Maka bukanlah yang penting itu adalah banyaknya. Al-muhim al-ikhlas. Yang penting adalah keikhlasannya. Qalilun ma'al ikhlasi khairun min kathirin ma'adamil ikhlas. Sedikit tapi dengan keikhlasan lebih baik daripada banyak tapi tidak ikhlas. Masih ada fotokopian lebih enggak? Hah? Ada? Enggak ada. Sebab yang tidak pegang fotokopian kayaknya ngantuk. Jadi harus pegang semua dengan pensilnya masing-masing. Nah, ikhwan fillah na'azakumullah. Qala, dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, fa qalilun ma'al ikhlasi khairun min katsirin ma'adam al-ikhlas. Maka sedikit tapi dengan ikhlas lebih baik daripada banyak tapi enggak ikhlas. Falau anna al-insana yusalli al-layl wal-nahar wa yatasaddaq bil-amwal wa ya'mal al-a'mal lakin bidun ikhlas. Maka kalau seseorang masya Allah salat malam dan juga puasa siang, bersedekah, mengeluarkan hartanya atau beramal dengan amalan-amalan saleh, tetapi bi ghairi ikhlas, tetapi tanpa keikhlasan, fala fa'idata fi amalih, maka enggak ada faedahnya. Enggak ada faedahnya sama amalan. Perbuatan dia, ibadahnya, salatnya, puasanya, sedekahnya, la faedata fiha. Apa dalilnya? Ma daliluhu? Daliluhu qawluhu ta'ala, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, akan gugur semua amalan kalian. Kalau berbuat syirik akbar, maka semua ibadahnya gugur, enggak ada nilainya. Dan dia dianggap kafir, keluar dari Islam, diadab dalam neraka selama-lamanya. Maka ibadah tadi gugur seluruhnya. Kalau syirik akbar. Kalau syirik kecil, riya, maka amalan yang diiringi riya tadi gugur. Amalan yang diiringi dengan riya, sum'ah, ingin didengar, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dijadikan sebagai tokoh, ingin diangkat, ingin diceritakan berita-beritanya, maka ini gugur amalannya, ibadahnya enggak ada nilainya. Allah Subhanahu wa taala akan acuhkan dia, dan yaumul qiyamah Allah akan katakan pada mereka, idhabu ila man kuntum turauna fid dunya, pergilah kalian pada orang-orang yang kalian dulu riya, ingin dipuji oleh mereka. Idhabu ila man kuntum turauna fid dunya hal tajizu minhum jazaa, apakah kalian dapati dari mereka pahala? Allah enggak memberikan pahala, dan Allah melecehkan mereka dengan apa? Dengan kalimat tadi, minta pahala sama orang-orang yang dulu kalian pengen dipuji oleh mereka, minta dari mereka. Hal tajizu minhum jazaa, apakah kalian dapati dari mereka pahala? Tentunya tidak. Dan ini ikhwan fillah na'azakumullah, dihinakan oleh Allah, direndahkan oleh Allah orang-orang yang beramal dengan riya. Maka sadaqa wallah, benar sekali ucapan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ibadah-ibadah yang banyak tetapi dalam keadaan tidak diiringi dengan keikhlasan, maka tidak ada nilainya sama sekali, gugur semuanya. Apa yang disebut ikhlas? Qala hafadahullah, al-ikhlasu ma'nahu tarku syirk wa ifradullahi jalla wa'ala bil'ibadah. Ikhlas adalah meninggalkan kesyirikan-kesyirikan al-akbar wal-asghar, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Wa ifradullahi jalla wa'ala bil'ibadah, dan kemudian mengesakan Allah dalam ibadah, menyendirikan Allah dengan ibadah, ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ahad yastahiqul ibadah mahma balagha minal kamali wa minal fadl illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi semulia apapun, mahma balagha minal kamal, sesempurna apapun, sehebat apapun, setinggi apapun, semulia apapun, tidak berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang paling sempurna adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah berhak untuk diibadahi? Tidak. Afdalul malaikati, sebaik-baik semulia-mulia para malaikat adalah Jibril alaihi salam. Hal yastahiqul ibadah? Apakah berhak untuk diibadahi? Tidak. Demikian pula semulia-mulia makhluk atau sebesar-besar makhluk, yaitu arsy Allah subhanahu wa ta'ala, sebesar-besar makhluk. Dan Allah bersumpah dengan arsyin azim, arsy yang sangat agung, yang sangat besar. Apakah berhak untuk diibadahi? La wallahi, tidak demi Allah. Maka kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi mahma balagha minal kamal wa minal fadl. Tidak ada yang berhak diibadahi semulia apapun, setinggi apapun, sesempurna apapun illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Lal malaikatul muqarrabun walal anbiya wal rusul walal awliya wal salihun. Tidak ada yang berhak diibadahi, tidak para malaikat yang didekatkan, tidak pula para anbiya al-mursalun, tidak pula para wali-wali, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang saleh. Hadza huwal asl. Ini prinsip pertama yang sedang kita bahas. Dari usul sittah, dari enam prinsip. Bahwa ibadah hanya khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yastahiqqu hadzal asl illa bitarki syirk. Wala yatahaqqaq hadzal asl illa bitarki syirk. Tidak akan terwujud prinsip ini kecuali dengan meninggalkan kesyirikan seluruhnya. Maka baru terwujud prinsip pertama, dengan meninggalkan semua kesyirikan-kesyirikan. Amma man yakhlaf bainal ibadati lillahi wa bainal syirk bighairihi. Adapun orang yang mencampur adukan antara ibadah yang untuk Allah dan juga ibadah untuk selain Allah, maka ini dalam keadaan belum mewujudkan prinsip. Fahada amaluhu hadukun, maka amalnya gugur, runtuh. Amma alladhi yukhlisu amalahu lillahi subhanahu wa ta'ala, hadha huwa as-sa'id. Adapun mereka yang beribadahnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka lah orang yang berbahagia. Walau kana amaluhu qalilan, walaupun amalnya sedikit, tetapi karena dia mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah dan memurnikan ibadahnya untuk Allah dan menjauhi kesyirikan-kesyirikan, maka niscaya dia akan menjadi seorang yang sa'id, bahagia. Faqalilun minal amali ma'al ikhlas, maka sedikit dengan keikhlasan menjadi besar. Wa fihi najah, dan padanya ada keselamatan. Sebagaimana dalam hadis al-Bitaqah, sebagaimana dikisahkan dalam hadis Bitaqah yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan bapaknya adalah sahabat yang mulia, membawakan riwayat tentang hadis Bitaqah, yaitu ketika dipanggil seseorang yaumul qiyamah bainar ru'usil khalaiq, di antara para hamba-hamba di mahsyar dipanggil satu orang dengan namanya dan nama bapaknya. kemudian dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, laisa bainahu wa bainahu turjuman, enggak ada antara dia dengan Allah penterjemah, enggak ada perantara. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepadanya dengan dibentangkan tis'atan wa tis'ina sijillah, dibentangkan 99 lembar catatan dosa. Wa kullu sijillin muddal basar, dan satu lembarnya sejauh mata memandang luasnya catatan dosa semua. Maka Allah bertanya pada hamba tadi, lihatlah dosa-dosamu, apakah ada yang kau ingkari? Satu saja. Hamba tadi sudah merasa putus asa dan menyatakan, la ya Rabb, tidak wahai Rabb, semuanya memang dosa aku akui. Maka ditanya lagi dengan pertanyaan kedua, wa hal laka min hasanah, apakah engkau punya kebaikan? Dijawab juga oleh hamba tadi dengan putus asa juga, la ya Rabb, aku dah enggak punya kebaikan apapun. Merasa percuma melihat dosanya 99 lembar, satu lembarnya sejauh mata memandang. Maka dia menyatakan, la ya Rabb, aku enggak punya hasanah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepadanya, bala innalaka hasanah, bahkan engkau punya hasanah, punya kebaikan. Keluarkan catatan kebaikan. Ternyata catatannya sangat kecil, hanya berbentuk kartu saja. Maka disebut hadisnya dengan hadis bitaqah, hadis kartu. Ternyata dalam catatan kecil tadi tertulis la ilaha illallah, yang menunjukkan bahwa hamba ini memiliki akidah tauhid, ikhlas, dan tidak dirusaknya dengan kesyirikan-kesyirikan. 99 lembar, yang satu lembarnya sejauh memandang itu tidak ada kesyirikan. Qanibidina azakumullah. Maka hamba tadi karena melihat kecilnya catatan berkata, ya Rab, ma hadihil bitaqah, ma hadihil sijillat, apa bandingnya kartu kecil ini dengan 99 lembar catatan dosa? Apa bandingnya? Ini enggak seimbang sama sekali. Catatan kecil ini dengan 99 lembar yang satu lembarnya sejauh mata memandang. Kata Allah, innaka la tudlam, engkau tidak akan dizalimi. Engkau tidak akan dizalimi. Akan diperlakukan secara adil. Maka ditimbang oleh Allah Taala. 99 lembar fi kifatin wa bitaqah fi kifatin. 99 lembar catatan dosa di satu tangan timbangan, sedangkan catatan kecil tadi la ilaha illallah di tangan timbangan lain. Ditimbang oleh Allah Taala. Ternyata subhanallah, saqulatil bitaqah wa tashat as-sijillat. Ternyata kartu tadi sangat beratnya. Dan 99 lembar tadi ringan, tasyatis sijillat, ringan 99 lembar tadi itu. Maka karena lebih berat bitaqah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, maka Allah persilahkan dia untuk masuk ke dalam jannahnya dan dihapuskan seluruh dosa-dosanya yang sejumlah 99 lembar, yang satu lembarnya sejauh mata memandang catatan dosanya. Ternyata kalah dengan bitaqah, dengan catatan kecil la ilaha illallah. Kata Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, bahwa orang ini qalaha bi ikhlas. Orang ini berbicara la ilaha illallah tadi mengikrarkan bukan hanya di lidah, tetapi bi ikhlasin wa sidqin min qalb, dengan keikhlasan, dengan kejujuran dari hatinya. Makanya berat. Tetapi kalau hanya orang yang ikut-ikutan saja tanpa keikhlasan, tanpa ada keyakinan dalam hati, enggak akan seberat itu. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, tentu saja, ya secara makna rahimahullah, tentu saja semua muslim punya bitaqah itu. Iya kan? Semua muslim punya kartu kecil tadi la ilaha illallah. Karena muslim selalu masuk Islamnya dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Masuk Islamnya dengan syahadat la ilaha illallah. Berarti mereka semua punya catatan kecil itu. Catatan la ilaha illallah. Baik, tetapi apakah beratnya sama? Tidak. Apakah beratnya sama dengan hamba tadi? Belum tentu, barakallahu fikum. Belum tentu. Ada yang ringan, ada yang agak berat, ada yang sangat berat. Bahkan ada yang sangat beratnya, sehingga bisa mengalahkan 99 lembar catatan dosa. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, jangan dengan hadis ini kemudian kita natakil. Natakil itu artinya mengentengkan amalah, enggak usah ngoyo-ngoyo kalau kata orang Jawa. Enggak usah susah-susah beramal, tenang aja. Dosa-dosa akan diampuni semua karena kita punya la ilaha illallah. Hati-hati. Seberapa la ilaha illallahmu beratnya? Belum tentu. Ada yang berat, ada yang kurang berat, bahkan ada yang ringan. Bahkan ada yang enggak ada nilainya. Yaitu yang mengatakannya hanya ikut-ikutan. Bighairi ikhlasin wala yaqin. Tanpa keikhlasan, tanpa keyakinan. Sehingga hati-hati. Belum tentu setiap orang sama beratnya. Kembali kepada matan. Kembali kepada ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa bayanu diddihi alladhi huwa syirk billah. Alladhi huwa syirk billah. Dan juga menjelaskan lawannya dari keikhlasan, yaitu kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah dijelaskan lawannya tauhid, lawannya la ilaha illallah, lawannya keikhlasan adalah syirik. Dan Allah sudah katakan dengan ancaman-ancaman yang berat, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki, bagi siapa yang dikehendaki. Ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa kesyirikan sangat besarnya, a'zamud dzunub, sebesar-besar dosa. Maka dikatakan dalam syarahnya bahwa lawannya dari tauhid, diddu tauhid asyirku billah. Lawannya tauhid adalah kesyirikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatauhid ifradullah bil ibadah, wa syirk huwa sirfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Lawannya tauhid adalah kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tauhid maknanya adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Adapun syirik lawannya apa itu? Surfu syai, mengarahkan sedikit dari ibadah atau sebagian ibadah li ghairillah ta'ala, untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu kesyirikan. Kadzabhi wan nuzur wad du'a wal istighatha, seperti penyembelihan, korban-korban, wan nazar, nazar-nazar, doa, istighatha. Ini ibadah-ibadah yang harus untuk Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menyembelih sembelihan-sembelihan, katakan dengan ikhlas dari hati, ya Allah, minka walak, ini darimu dan untukmu. Bismillah, Allahu Akbar. Sembelih sebagai kurbanan, sebagai persembahan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Persembahan untuk Allah dibagikan kepada fuqara wal masyaki, karena ini adalah kurban. Maka siapa yang mengarahkan sembelian-sembelian untuk selain Allah, dipersembahkan untuk gunung-gunung tertentu, tempat-tempat keramat tertentu, atau untuk lautan tertentu, pada syirkun, maka ini kesyirikan. Karena mengarahkan sembelian untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula nazar-nazar, aku bernazar untuk Allah. Kalau aku bernazar untuk fulan, untuk kuburan fulan, maka ini adalah kesyirikan. Qala hafizahullah, berkata Syaikhul Fauzan selanjutnya, ila akhir anwa'il ibadah, dan lain-lainnya dari macam-macam ibadah harus diserahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau diberikan pada selain Allah, hadha huwa syirik, itulah yang dikatakan dengan syirik. Wa syirkul maqsud huna wa syirku fil uluhiyah, dan kesyirikan yang dimaksud di sini adalah kesyirikan dalam masalah uluhiyah. Amma syirik fil rububiyah fahadha ghairu mawujud fil ghalib. Adapun syirik-syirik dalam masalah rububiyah jarang sekali terjadi. Jarang sekali terjadi. Kalau kau tanyakan pada siapapun, bahkan kepada Yahudi dan Nasrani sekalipun, siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Yahudi, Nasrani, musyrikin, ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Hanya saja lidah mereka tidak fasih, sehingga menyatakan dengan Tuhan Allah, atau menjulukinya dengan julukan-julukan yang salah, menyatakan Tuhan Bapa. Maksudnya Tuhan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menyatakan Tuhan Bapa, itu julukan yang batil. Tetapi mereka tahu bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah, sehingga jarang sekali terjadi kesyirikan dalam masalah rububiyah. Kecuali memang orang-orang yang sudah keterlaluan, yaitu orang-orang yang Allah katakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa ulumwa, dan mereka menentangnya dalam keadaan hati mereka yakin, dhulman wa ulumwa, karena zalim dan karena sombong. Ini kaum-kaum tersebut yang syirik dalam masalah rububiyah, dia tentang padahal hatinya yakin. Siapa hum? Man haula? Hadirin na'azakumullah, para ateis, komunis, yang lantang berbicara dalam khutbah terpendek tapi yang paling menggemparkan di dunia. Khutbahnya dianggap khutbah terpendek tapi paling menggemparkan di dunia. Tidak hanya menggemparkan kaum muslimi, tapi juga Yahudi dan Nasrani. Karena orang itu berdiri di mimbar, berbicara 6 menit saja. Tokoh komunis ya, berbicara. Apa isinya 6 menit tadi? Aku tidak meyakini adanya Tuhan apapun, dan aku tantang Tuhan, kata dia. Na'udzubillah, na'udzubillah. Aku tantang. Silakan turunkan azab kalau memang kau ada. Turunkan kejadian ini kalau memang kau ada. Lalu turun. Yang marah, jangankan kaum muslimin, Yahudi marah, Nasrani marah, seluruh pendeta marah. Apalagi para ulama kaum muslimin, lebih-lebih lagi. Qanibina a'azakumullah. Tayyib, apakah dia jujur mengatakan seperti itu, hatinya betul-betul yakin? Kan enggak, dia enggak yakin. Buktinya ketika dia kepepet dalam satu kesusahan, dia tetap menyatakan, oh Tuhanku. Itu bukti. Kalau hati kecilnya, tetap meyakini. Begitu dia kesusahan, kepepet, keceplosan. Oh my God, kata mereka. Loh, Godmu yang mana? Kok oh my God? Katanya tidak ada. Karena fitrah tetap meyakini adanya Tuhan. Berarti walaupun dia mengucapkan dengan terlalu lancang, terlalu berani, ternyata itu bukan dari keyakinan. Jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum, dia menentangnya tetapi hati mereka, hati kecilnya yakin Tuhan itu punya ada. Qanibina a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Adapun syirik yang terbanyak terjadi biasanya dalam rububiyah. Dalam uluhiyah, afwan. Yang banyak terjadi di dalam uluhiyah, ibadah-ibadah. Ketika dikatakan dengan ikrar, mereka akan berkata, iya saya yakin yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang memiliki alam semesta Allah, saya yakin yang menakdirkan adalah Allah. Harusnya kalau betul-betul kamu yakin yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah dan yang mengaturnya adalah Allah, harusnya mintanya kepada Allah. Kenapa mintanya kepada kuburan keramat, pohon keramat, batu keramat? Kenapa meminta pada orang-orang mati? Ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan. Kenapa minta pada kuburan-kuburan? Kalau engkau yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki alam semesta ini dan yang mengaturnya. Qadirun 'azakumullah, adapun dalam rububiyah, kata Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am hum khaliqun. Apakah mereka tercipta tanpa apa-apa? Tercipta begitu saja tanpa ada yang menciptakan? Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini ucapan Allah Taala yang menggugurkan keyakinan para komunis ateis. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka itu terjadi begitu saja tanpa pencipta, atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka? Jawab. Maka Allah katakan, am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun? Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Tidak. Mereka tidak yakin. Qanibina a'azakumullah. Sesungguhnya kalau hati kecil mereka tahu mereka bukan pencipta langit dan bumi, bahkan bukan pencipta diri mereka sendiri, terus kenapa enggak meyakini adanya pencipta yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kalian? Oh, kami yakin. Kalau yakin bahwa diciptakan oleh Allah, kenapa enggak meminta pada penciptanya, pemiliknya, yang mengaturnya, yang menakdirkannya? Qanibina a'azakumullah. Seharusnya seorang mukmin yang beriman bahwa Allah penciptanya, dia akan bergantung penuh pada Allah SWT, bertawakal penuh pada Allah SWT. Dia usaha dengan apa yang dia mampu, tapi dia terus menyatakan, ya Rab, ya Rab, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku, ya Allah, selamatkan aku, ya Allah, berilah hidayah, petunjuk padaku. La hawla wa la quwata illa bik. Ya Allah, enggak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuanmu, dengan pertolonganmu. Tanpa pertolonganmu aku enggak bisa apa-apa. Tanpa bantuanmu aku enggak akan mampu berbuat apapun. La quwwah wala haula. Enggak ada haul, enggak ada quwwah, enggak ada kemampuan, enggak ada kekuatan kecuali dengan bantuanmu. Khamilina a'azakumullah. Maka iqrar bitauhid rububiyyah daruri. Berarti keyakinan terhadap tauhid rububiyah itu perkara yang aksioma, perkara yang sudah otomatis, yang sudah fitrah di seluruh manusia. Wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta. Kembali pada ucapan matan. Matan di atas garis, syarahnya di bawah garis. Wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl. Dan kebanyakan Al-Quran menerangkan prinsip yang pertama ini, prinsip tauhid. Min wujuhin syatta, dari sekian sisi yang berbeda-beda. Bikalamin yafhamuhu abladil ammah, dengan ucapan yang sungguh bisa dipaham oleh sebodoh-bodoh manusia. Dengan ucapan yang sangat gamblang, yang yafhamuhu abladul ammah, yang bisa dipaham oleh sebodoh-bodoh manusia. Yang penting dia ngerti bahasa Arab. Selesai. Atau suruh baca terjemahnya. Cukup. Apa artinya? Apa artinya? Apa maksudnya ini? Langsung paham. Berarti prinsip ini sangat jelas. Sangat gamblang. Tapi kenapa masih banyak manusia-manusia yang terjerumus dalam kesyirikan-kesyirikan? Bahkan di negeri yang mayoritasnya muslimin, Indonesia, yang luas ini, yang banyak penduduknya, dan muslimin lagi. Kenapa harus ada tempat-tempat keramat sekian banyaknya? Sami wala haraj. Silakan sebutkan. Enggak perlu berat. Ada berapa? Enggak tahu di Belitung ada enggak. Kalau di Jawa sangat banyaknya. Setiap daerah ada. Satu kota saja di Cirebon itu ada sumur tujuh, sumur keramat. Ada kuburan wali Sunan Gunung Jati, juga disembah oleh mereka dibesar-besarkan. Ada keraton yang tiap tahunnya mereka cuci perangkat-perangkatnya, dan mereka berebut debunya untuk barokah. Di Jogja lebih banyak lagi. Dan hampir kuburan-kuburan orang soleh selalu dibangun masjid di atasnya. Dan kemudian dibesarkan. Dibikin kubah di atasnya. Dan semuanya melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Afala yaqra'una al-Qur'an? Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apa mereka tidak membaca Al-Qur'an yang mereka punya di rumahnya masing-masing? Apakah mereka la yatadabbaruna al-Qur'an? Enggak mau mempelajari Al-Qur'an? Afala qulubin aqfaluha? Atau di hati mereka sudah ada kuncinya, kunci mati, tidak bisa paham ucapan Allah, tidak bisa paham ucapan Al-Quran, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tayyib, berapa ayat dalam Al-Quran yang berkata wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a dalam surat An-Nisa dan lain-lain, berapa kali yang kalimatnya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a? Bukan satu, bukan dua, sekian ayat. Beribadalah pada Allah, jangan syirik. Beribadalah pada Allah, jangan syirik. Beribadalah pada Allah, jangan syirik. Apa mereka lupa kalau doa huwal ibadah? Doa itu termasuk ibadah. Waruwiya mukhul ibadah, doa itu intinya ibadah. Tapi yang lebih sahih, ad-doa huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Artinya kalau berdoa pada kuburan, ya wali fulan, ya syekh fulan, ya maulana, berarti engkau telah berdoa pada selain Allah dan engkau telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Apa enggak sadar? Gimana Qur'annya? Kalau khataman, masya Allah, sehari khatam Al-Quran dibaca dari pagi sampai malam dengan perayaan khataman, terus gak pernah dibaca maknanya ayat-ayat ini. Aji, ini betul-betul persis seperti apa kata penulis. Apa awalnya kalimat tadi? Min a'jabil ujab, termasuk keanehan yang paling aneh. Prinsip-prinsip enam ini yang sangat gamblang dan jelas, tetapi banyak orang yang gak paham. Bahkan yang gak paham, orang-orang yang dianggap sebagai kiai, dianggap sebagai ulama, dianggap sebagai panutan, justru gak paham mereka. Aji. Padahal diterangkan dalam Al-Quran bukan dengan satu ayat dua ayat. Hampir seluruh Al-Quran berbicara tentang tauhid. Naam, sadaqa wallah. Benar sekali beliau, benar sekali musannif, wa huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwa aktsaru Quran fi bayani hadzal asr. Kebanyakan isi Al-Quran menerangkan tentang tauhid. Qul inna a'udzukum Allah. Di antaranya ayat dalam surat An-Nisa ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jelas apa enggak jelas? Baca terjemahannya aja dah. Kalau enggak paham bahasa Arab, apa terjemahannya? Beribadalah pada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Beribadalah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Wa hum yaqulun ya Ali, ya Husain, ya Badawi, ya Tijani, ya Abdul Qadir. Tetapi mereka yang punya Quran di rumahnya dan punya surat An-Nisa dan punya ayat tadi di rumahnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, mereka bukan memanggil ya Allah atau ya Rabb dalam doanya, tetapi memanggilnya ya Ali. Ali bin Abi Thalib dipanggil-panggil. Nabi saja enggak boleh kita sembah, apalagi yang bukan nabi. Atau memanggil ya Husain, ya Husain, ya Husain, seperti Syiah Rafidhah. Memanggil-manggil Husain, ya Husain, ya Husain, sambil melukai dirinya. Atau orang-orang Mesir memanggil ya Badawi. Kuburannya dikeramatkan menjadi tempat ibadah. Mereka tawaf mengelilinginya. Mereka memberikan sesajen-sesajen. Mereka meratap di kuburannya. Ya Badawi, ya Badawi. Ya Tijani. Atau ya Abdul Qadir. Siapa lagi? Itu kalau di sana. Tapi di Indonesia, siapa yang dipanggil? Fadhilina azakumullah. Ada satu kejadian, salah seorang santri kesurupan. Diruqyah, diruqyah, diruqyah, sembuh. Ditanya, engkau kenapa? Belajar apa? Enggak belajar apa-apa. Enggak, kamu pasti belajar-belajar yang enggak benar. Saya dipaksa oleh paman saya untuk ikut mainan kuda lumping, apa namanya, cereng kepang. Iya. Apa yang disuruh? Baca-bacaan wiridnya. Dibawakan bukunya, ini catatannya, catatan subhanallah sekian kali, Allah akbar sekian kali, dikir semua ini. Sebentar, lihat lagi, lihat lagi. Di akhirnya dipanggil, wahai maulana, saya lupa namanya disebutkan, di Gunung Kidul. Siapa ini yang kamu panggil? Takbir tadi, tahmid tadi, zikir-zikir tadi, semuanya gugur dengan satu kesyirikan ini. Dengan satu kesyirikan, meminta pada penghuni Gunung Kidul. Hilang semua. Zikir-zikir tadi. Jangan tertipu dengan kalimat Allahu Akbar sekian kali, ini sekian kali, tasbih sekian kali, bismillah sekian kali. Jangan tertipu dengan itu. Kenapa? Karena semua itu gugur dengan kesyirikan akbar, yaitu berdoa kepada maulana. maulaku yang ada di Gunung Kidul, tolong aku, bantu aku. Syirik akbar. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau syirik, akan gugur semua amal-amalan. Demikian pula beberapa orang yang pakai jimat-jimat. Lepas semua. Tapi jimat saya dari Al-Quran. Mana? Dari Al-Quran. Dibuka kain morinya yang dilipat-lipat, digulung-gulung ini. Isinya tulisan-tulisan raja-raja. Nggak jelas tulisannya. Mana yang katanya ayat-ayat Allah? Itu Ustaz. Kamu ngerti ayat Allah nggak? Ini bacaan tulisan tidak bisa dipaham. Bahkan ini pelecehan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Ditulis bismillah dengan ba ba ba ba, kemudian sin sin sin sin sin sin, kemudian alif alif alif, kemudian lam lam lam lam lam lam, kemudian ha. Dibacanya apa? Bismillah. Ya bukan, dibacanya ba ba ba ba ba ba. Ya. Ini mencerca. Ya. Wallah, ini melecehkan ayat Allah dan melecehkan basmalah. Dan dibikin melintang. Dari sini ba-nya banyak, kemudian sin dari atas, kemudian ba lagi, kemudian sin, kemudian alif di bawahnya. Demikian pula lafaz Allahnya dibikin seperti itu. Alif, alif, alif, lam, lam, lam, lam, kemudian ha di belakangnya. Apakah itu lafaz Allah? Bukan. Bukan, jangan bodoh. Itu bukan lafaz Allah sama sekali. Itu adalah perintah dari syaitan, iblis dalam bentuk jin, agar engkau berbuat kejelekan, kekufuran, kesyirikan. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kata Syekh Shalal Fauzan, ayatnya jelas, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah, dan termasuk ibadah adalah doa. Wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jangan beribadah pada selainnya. Tetapi mereka dengan ayat yang sangat jelas ini, mereka tetap enggak paham. Masih terus memanggil ya Badawi, ya Ali, ya Hussein, ya Maulana, ya Habib Fulan, ya Habib Kuitang di Jakarta. Beb, masukin gue ke surga, beb, masukin gue ke surga, kata orang Jakarta. Emang yang punya surga Habib Kuitang? Emang yang punya surga mereka? Wallah, ini syirkun akbar, syirik besar. Dan tagutnya, si Habib ini tagut. Kenapa? Karena dia ridho disembah. Tidak menyalahkannya, tidak menentangnya, tidak memperingatkannya. Malah menyatakan, iya, iya, masuk surga. Astagfirullah. Astagfirullah. Khunibnina azakum lakum uzmiya sarmati. Yasarrihun, wa yasihun, wa yunadun bi'a'la aswatihim. Mereka menjerit, mereka mengeraskan suaranya, memanggil-manggil bi'a'la aswatihim dengan sekeras-keras suara mereka. Ya fulan, ya fulan, ya fulanun, hadza mayyit. Si fulan ini mayyit, sudah mati. Masih dipanggil-panggil. Allah, majnun. Gila dia. Orang mati, dipanggil-panggil, diminta lagi. Orang mati, inqata amaluhu, terputus amalannya. Mereka butuh kita. Jangan kita yang butuh mereka. Kenapa mereka butuh kita? Butuh kita doakan Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu, wasi' madkhalahu, waghsilhu bilma'i wa thalji wal barad. Ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah luaskanlah tempatnya, ya Allah. Kita yang hidup mendoakan orang mati. Bukan kita yang hidup meminta didoakan orang mati. Terbalik. A'jabul ujab. Betul kata Syekh. Sangat aneh. Aneh betul. A'jabul ujab. Seaneh-aneh perkara yang paling aneh adalah ketika sudah dijelaskan dalam Quran secara gamblang, dalam hadis secara gamblang, bukan satu ayat, bukan dua ayat, tapi hampir seluruh Quran menerangkan tentang tauhid ini, tetapi ada saja. Bahkan bukan hanya ada. Banyak yang masih enggak paham. يقول ابن القيم رحمه الله atau sebelum mencapai ابن القيم kata Syaikh Al-Fauzan هذا الذي ينادي الميت, orang yang manggil-manggil orang mati tadi di kuburannya, ya Habib Fulan, yang Wali Fulan, yusarrih dan yasruh, mengucapkan dan menjerit-jerit, rubama annahu yahfadul Quran, padahal bisa jadi yang manggil-manggil tadi hafal Quran, hafid. bil qira'ati sab'a, bahkan hafal dengan qira'ah 7. Baca Al-Qur'an hafal dengan 7 qira'ah. Nauzubillah. Qanibina a'azakumullah. Hafal Qur'an dengan 7 bacaan. Hebat. Atau dengan 10 riwayat. Wa yujawwiduhu tajwidan munqati'an nadhir. Bahkan bisa membacanya dengan tajwid yang sangat bagus, yang tidak ada tanding, yang tidak ada bandingnya. Qari' yang paling hebatnya. Kalau mengumandangkan qira'atul Qur'an, masya Allah. Begitu khusyuknya. Tetapi dia menjerit-jerit memanggil orang mati di kuburan. Lek, Qur'an yang kamu baca tadi dengan tajwid, apa enggak kamu baca? Apa enggak kamu pahami? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah pada Allah dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun. Apa enggak paham? Allah tegur mereka dengan keras, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Qur'an atau hati mereka sudah terkunci? Qala bidana a'udzubillah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Qur'an kulluhu fit tauhid. Perhatikan ucapan beliau. Al-Qur'an seluruhnya berbicara tentang tauhid. Li'annahu imma amrun bi'ibadatillah wa tarki syirik. Karena ayat-ayat dalam Al-Qur'an bisa jadi bentuknya perintah untuk beribadah pada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa tarki syirik, jangan syirik, jangan syirik, jangan syirik. Wa imma bayanul jazaa, atau bisa jadi ayat-ayat Al-Qur'an berbicara tentang balasan bagi ahli tauhid. Jazaa ahli tauhid. Atau jaza ahli syirik, atau menerangkan balasannya orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wa imma fi ahkamil halal wal haram, atau bisa jadi Al-Qur'an berbicara tentang halal dan haram, berbicara tentang syariat, dan itu konsekuensi tauhid. Hadihi min huquqit tauhid, itu merupakan konsekuensi tauhid. Wa imma qasasun, atau berisi kisah-kisah. Kisah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ayyub, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Syuaib. Anil Rusul, kisah-kisah tentang Rasul-Rasul dan umat-umatnya. Dan itu kisah tentang seorang pendakwah Tauhid, bagaimana menghadapi umatnya yang menentang Tauhid. Dan diterangkan pula bagaimana Allah menangkan para Rasul, dan bagaimana Allah binasakan para musyrikin, penentang para Rasul. Iya kan? Itu isinya Al-Quran. Berarti menerangkan tentang tauhid dan bagaimana pembawa-pembawa tauhid. Dan menerangkan bagaimana musyrikin dan bagaimana akibat perbuatan kesyirikan mereka. Wa ma hasala bainahum minal khusumat. Dan Allah kisahkan pula apa yang terjadi di antara mereka dari pertikaian-pertikaian. Para rasul dengan kaumnya dari kalangan musyrikin. Wa hadza jazaa'u tauhid wa syirik. Dan itu adalah balasan tauhid dan syirik. Al-Qur'an kulluhu tauhid. Berarti Al-Qur'an semuanya berisi tauhid. Min awalihi ila akhirihi. Dari awalnya sampai akhirnya. Maka sudah semestinya bahwa tauhid dijadikan yang paling utama dan paling pertama dalam dakwah. Ciri-ciri dakwah salafiyah adalah mengutamakan dakwah tauhid. Ciri-ciri dakwah salafiyah mengutamakan dakwah tauhid. Kalau ada satu kelompok yang mengaku-ngaku ahlu sunnah tetapi dia meremehkan tauhid, jangan percaya kalau mereka ahlu sunnah. Wa kadzabu wa imallah, mereka berdusta demi Allah, mereka bukan ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah pengikut salaf pasti akan mendahulukan tauhid. Bagaimana mungkin dikatakan ahlu sunnah orang yang berkata adapun masalah tauhid cukup satu jam kita pelajari selesai? Kata pimpinan salah satu partai Ikhwanul Muslimin. Kalimatnya cukup berapa jam, satu jam selesai. Masalah asma sifat selesai satu jam juga. Terus yang perlu banyak waktu yang mana? Kira-kira apa? Qul inna a'udzu bikum Allah, tidak lain dan tidak bukan fiqhul waqi'. situasi dan kondisi politik ini yang perlu kita pelajari agar kita jangan sampai salah, jangan sampai terbawa ini, terbawa itu. Mereka memiliki misi-misi dan sebagainya. Satu, dua, tiga, dibahas tentang gerakan-gerakan politik yang ini, politik yang itu, dan kita harus begini, kita harus begitu. Tauhid, gampang itu, satu jam juga selesai. Apakah sunni, salafi? La wallah. Mubtadi'un dal. Ahlul bid'ah wa dalalah. Ahlul ahwa, ahlul furqah, pemecah belah kaum muslimin. Khamilina azza kembali kepada kita. Qala fal Qur'an kulluhu bitauhid min awwalihi ila akhirih. Wa ma hada yaqra'una hadzal Qur'an wa hum muqimun 'ala syirkil akbar. Tapi anehnya mereka-mereka membaca Al-Qur'an pagi, siang, sore, malam tetapi tetap muqimun 'ala syirik. Tetap mereka berdiri di atas kesyirikan. Tetap mereka di atas berbagai macam kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Yaquluna la ilaha illallah, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa la ya'lamuna biha, mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka enggak paham apa yang terkandung di dalamnya dan apa konsekuensinya. Hum fi wadin wal Qur'an wa la ilaha illallah fi wadin akhar, mereka di satu lembah sedangkan Al-Qur'an di lembah lain. Mereka di satu lembah sedangkan la ilaha illallah di lembah lain. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan cara bid'ah bersama-sama dengan suara yang keras, kur. Ini cara yang salah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tayyib. Apa kenyataannya? Kenyataannya mereka di satu lembah la ilaha illallah di lembah lain. Apa maknanya? Mereka di atas kesyirikan-kesyirikan sedangkan la ilaha illallah justru melawan kesyirikan-kesyirikan. Berarti huwa fi wadin wa la ilaha illallah fi wadin akhar. Mereka di satu lembah sedangkan la ilaha illallah di lembah lain. Sama sekali enggak nyambung. Diucapkan di lidah ternyata jauh bertentangan. Yang dilakukannya kesyirikan-kesyirikan, datang ke kuburan-kuburan, meratap istighatsah meminta, bahkan tawaf di kuburan. Padahal pesantrennya namanya Darut Tauhid di Malang sana, Jawa Timur. Pesantrennya Darut Tauhid. Masya Allah, Darut Tauhid bagus sekali namanya. Tetapi setiap acara tertentu, entah tiap Jumat atau tiap Jumat Kliwon, wallahu alam, mereka digiring satu-satunya seluruhnya untuk mendatangi kuburan kiai pertamanya, habibnya, dan disuruh untuk tawaf 7 kali seperti tawaf mengelilingi Ka'bah. Katanya untuk memuliakan wali, untuk memuliakan habib, untuk memuliakan. Dan yang lebih ekstrim lagi, mereka memakan tanahnya. Karena tanah ini serpihan-serpihan dari habib. Habib gak disentuh api neraka, maka siapa yang makan serpihannya habib tadi gak akan disentuh api neraka. Astagfirullah. Mahadal jahil. Lihat kebodohan yang seperti ini. Demikian pula yang terjadi di Madura. Yang sampai masuk koran, masuk berita. Dijual darahnya. Setiap satu jarum suntik sekian juta, sekian puluh juta. Habib masih hidup orangnya. Diambil, masukkan. Sampai nyewa perawat khusus untuk itu. Siapa yang dialiri darah Habib, gak akan disentuh api neraka. Karena darah Habib adalah darah Rasul. Darah Rasul gak akan disentuh api neraka. Ketika terjadi mereka membelinya, selama tidak pindah neraka, orang-orang bodoh tertipu. Tentunya darah yang satu dengan darah yang lain kadang-kadang berbeda. Yang ini A, yang ini B, yang ini O. Terjadilah apa yang terjadi. Ada yang masuk rumah sakit dan sebagainya. Terjadi akhirnya ketahuan oleh penguasa dan ditangkap polisi dengan judul penipuan. Sedekah. Benar polisi. Mereka penipu. Tetapi yang dilihat oleh polisi sisi lain, yang dilihat oleh kita sisi lain, tapi dua-duanya penipuan. Pertama, penipuan dia mengambil harta manusia dengan zalim, dan itu urusan polisi. Iya kan? Urusan polisi, karena dia merampas harta manusia dengan zalim, dengan tipu-menipu. Tetapi yang kita lihat dari sisi lain yang jauh lebih besar, yang akbar minhu, yaitu penipuan agama, menyesatkan umat, membuat kaum muslimin menjadi bodoh, menjadi terjerumus dalam kesyirikan-kesyirikan. Wahada akbar, wa akbar, wa akbar. kejahatan ini lebih besar daripada kejahatan yang tadi. Kejahatan tadi merugikan manusia dalam masalah dunia, tapi kejahatan yang kedua merugikan manusia dalam masalah agama. Kalau masalah agama kaitannya dengan akhirat, na'udzubillah, menggiring manusia ila abwabi jahannam, menggiring manusia ke pintu-pintu neraka jahannam. Mari berbuat syirik, mari berbuat syirik, berbuatlah syirik kamu selamat, berbuatlah syirik kamu akan masuk surga. Itu maknanya ucapan mereka. Iya kan? Na'udzubillah min dzalik. Maka dikatakan lau tas'al wahidan minhum, kalau ditanyakan kita Syaikhul Fauzan hafizahullah kepada salah seorang mereka, mana makna la ilaha illallah? Emang apa maknanya la ilallah yang kalian pahami? Imam mereka menjawab, qala lak, berkata kepadamu, la adri, aku enggak tahu. Ana lam ta'lam atau ana lam a'lam, lam ata'allam, aku belum belajar, aku enggak ngerti. Padahal dibaca oleh mereka ribuan kali. Diajarkan oleh sufi untuk membaca la ilaha illallah 70 ribu kali oleh jemaah tabligh. Entah apakah mereka sudah mewujudkan atau belum, sudah mampu atau belum mampu. 70 ribu kali la ilaha illallah, bahkan sekian ratus kali dalam satu nafas. Iya, itu ajaran sufi yang disebut dengan riyadhah, latihan. Jadi kalau zikir itu menurut mereka riyadhah, latihan, melatih diri supaya setiap satu nafas bisa mengucapkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Berapa paling banyak kamu bisa? Ngapain? Makna yang terkandung dalam la ilaha illallah, afahimtum? Apakah kalian sudah pahami makna la ilaha illallah yang terkandung di dalamnya? Apakah kalian sudah paham? Ternyata kebanyakan mereka mengatakan la adri, aku tidak tahu. Lam ata'allam, aku belum belajar. Fanaqul, maka kita katakan pada mereka, idan anta taqulu la ilaha illallah wa la ta'lamu ma'naha, kalau begitu kalian mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan enggak tahu apa maknanya. Hal hadza yaliqu bi muslim, apakah ini pantas bagi seorang muslim? Pantas bagi seorang muslim mengucapkan la ilaha illallah tanpa paham? Akhwan ibn a'azakum Allah, babagha atau babagha, burung beo, babagha bisa mengucapkan la ilallah kalau dilatih. Iya kan? Apakah dia sudah menjadi seorang ahlu sunnah muslim? Alhamdulillah, dia gak ngerti apa-apa. Dia hanya ngikut la ilallah, la ilallah, tapi gak tahu apa itu isinya. Apakah mereka seperti berbogo, hanya mengucapkan di lidah tapi gak ngerti maknanya? Tapi kemungkinan kedua, mereka akan menjawab, ya tahu sih tahu, tapi gak mau. Ini lebih berbahaya, lebih mengerikan lagi. Dan ini yang terkena pepatah kemarin, in kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Kalau engkau tidak tahu itu musibah, kalau engkau tahu musibahnya lebih besar lagi. Kalau enggak tahu itu musibah, masa dasar Islam sendiri enggak tahu? Tetapi kalau dia tahu maknanya tapi dia tetap di atas kesyirikan, berarti itu lebih besar lagi musibahnya. Sudah tahu tapi tetap tidak mau. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, yang namanya persaksian, asyhadu itu persaksian. Apa makna syahadah? Persaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah. Kalimat asyhadu, aku bersaksi, adalah maknanya mempersaksikan dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, bukan persaksian. Sama dengan bahasa Indonesia, sama dengan bahasa Indonesia, enggak beda. Kalau ada seorang jadi saksi, saya bersaksi, dia pelakunya, kemudian kata hakim, kamu lihat sendiri, enggak, kamu tahu, enggak tahu. Diterima gak persaksiannya? Gak diterima persaksiannya. Demikian pula yang namanya syahadah, yang namanya persaksian, harus diiringi amal, bukti. Setiap orang mengatakan, aku bersaksi di depan pengadilan, aku saksinya, aku bersaksi bahwa si fulan berbuat begini, begini, begini, begini. Ternyata diterima tahu gak? Gak tahu. Terus konsekuensinya, sekarang apa yang kamu lakukan dengan dia? Si penjahat, penipu, pencuri ini. Oh, saya suruh jaga gudang saya. Kira-kira percaya enggak hakim tadi? Kamu gimana? Katanya dia pencuri. Katanya dia kadzab, katanya dia penipu. Kenapa kau suruh jaga, dikasih amanah? Wah, persaksian seperti ini akan ditolak. Kenapa? Pertama, tidak punya ilmu. Kedua, tidak sesuai dengan amalannya. Maka yang namanya persaksian secara lafaz saja sudah mengandung makna berbicara di lidahnya dengan mengetahui maknanya, dengan meyakini dalam hatinya, dan dengan membuktikan pada amalannya. Keyakinan syarat atau bukan syarat dalam persaksian bahasa Indonesia? Syarat toh. Setiap ada orang menyatakan aku saksinya, pasti akan ditanya oleh hakim, kamu yakin? Kamu yakin? Enggak sih Pak Hakim, saya enggak yakin. Enggak diterima. Enggak diterima. Kayak-kayak sih. Sepertinya, kalau enggak salah saya enggak tahu tuh. Enggak yakin. Enggak diterima persaksian seperti itu. Maka yang namanya syahadah harus demikian. Apalagi khuan ibn a'azakumullah sudah ada dalil-dalilnya yang syar'iyah, yang qat'iyah. Bahwa yang namanya syahadah harus dengan ilmu. Apa ayatnya? Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali yang mempersaksikan dengan kebenaran, wa hum ya'lamun, dan mereka tahu. Ya'lamun mengetahui. Jadi syarat harus tahu apa yang dipersaksikan. Kedua, ayat Allah SWT, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Pelajarilah, ketahuilah bahwasanya tiada ilah kecuali Allah. Disuruh untuk berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajarilah, berilmulah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tetapi subhanallah, ayat yang jelas ini menerangkan harusnya ada ilmu, tapi kebanyakan manusia hanya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini adalah akibat dari cara dakwahnya Wali Songo, yang dakwahnya dengan gending, dakwahnya dengan gong, gong sekaten, yang kata mereka gong syahadatain. Kenapa gongnya disebut gong syahadatain? Karena mereka dengan gong tadi mengumpulkan manusia, tung tung tung tung tung tung, kumpul semua manusia. Setelah kumpul, ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah, masuk Islam semua, alhamdulillah. Ya. Wis, selesai. Nggak diterangkan makna-makna lainnya. Setelah orang ini mati, gongnya ditaruh di museum, di keraton-keraton, mereka sembah gongnya, mereka cuci gongnya, mereka ciumi gongnya, mereka rebutan debu dari gong tersebut. Katanya ini gong syahadatain, yang dulu pernah berjasa mengislamkan sekian banyak muslimin. Qulubina azakumullah insaha. Kalau benar kisah-kisah ini menunjukkan bahwa inilah penyebab kenapa kaum muslimin di Indonesia kebanyakan enggak paham la ilaha illallah. Karena hanya disuruh untuk mengucapkan, ucapkan, ucapkan, kemudian selesai. Mereka masih memasang sesajen untuk Dewi Sri penyangga penjaga padi, masih memberikan sesajen untuk Nyi Loro Kidul penjaga lautan, masih memberikan sesajen kepada penjaga ini, penjaga gunung, penjaga pohon dan sebagainya. Ini semua kebiasaan Hindu. Kenapa kok masih ada? Karena mereka mengucapkan la ilaha illallah tanpa ilmu. Qala, dikatakan, kaifa taqulu kalaman la ta'rifu ma'nahu wa la tahtammu bihi aw taqulu sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu. Bagaimana kalian mengucapkan kalimat yang kalian enggak paham maknanya? Bagaimana kalian tidak mementingkan kalimat tersebut? Berarti kalian persis seperti yang berkata, sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu. Siapa itu? Dalam riwayat disebutkan para munafik dan mereka-mereka yang hanya taklid dan ikut-ikutan di kuburnya nanti ditanya, man rabbuka, man nabiyyuk, ma dinuk, dan tidak bisa menjawab. Kata Nabi Muhammad SAW akan berkata dengan kalimat ha ha la adri, Ha ha la adri sami'tu an-nas yaquluna shay'an faqultuhu. Aku hanya mendengar manusia berkata sesuatu, aku hanya ngikut. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis muttafaq alaih. Hadis tentang penghuni kubur yang ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan. Tidak bisa menjawab. Siapa yang tidak bisa menjawab? Bukan orang yang bisu, bukan orang yang dalam keadaan tidak bisa bicara, bukan. Tapi orang yang di dunia hanya ikut-ikutan. Mengucapkan la ilaha illallah, ikut mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi ketika ditanya di kuburnya, man rabbuk, man nabiyyuk, ma dinuk, menjawab dengan kebodohan, ha ha la adri, la adri sami'tu an-nas yaquluna shay'an faqultuhu. Aku dengar manusia berbicara sesuatu, aku cuma ngikut. Taklid. Aku cuma ngikut. Mujarrad muhakah. Hanya sekedar kisah katanya dan katanya dia ikut. Kama qala ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mathalu alladhina kafaru kamathali alladhi yan'iku bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa'a summun bukmun 'umyun fahum la ya'qilun. Lihat ayat ini. Kata Allah, seperti mereka-mereka orang-orang kafir, itu permisalannya seperti permisalan orang yang hanya ngikut, ikut bersuara. Bima la yasma'u illa du'aan wa nida'a, dengan sesuatu yang dia tidak dengar kecuali hanya jeritan, hanya panggilan, hanya suara. Bukan mereka ikut. Atba' kulli na'i, mengikuti setiap suara yang keras. Yang paling keras siapa? Ikut. Oh, bakar, bakar. Oh, keluar, keluar. Kamu ngomong apa? Itu tadi orang itu keluar kayak orang mata. Alhamdulillah. Dan kebanyakan manusia seperti itu. Yang penting yang paling keras suaranya. Kalau tokohnya paling besar mengatakan A, A semua. Tokohnya yang paling besar mengatakan B, B semua. Tidak berpikir apakah itu didasari hujjah, dalil, qala Allah, qala Rasul. Kata Allah, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka buta, tuli, bisu, dan mereka tidak berakal. Matanya gak bisa melihat kebenaran, telinganya gak bisa mendengar kebenaran, dan juga mulutnya tidak bisa berbicara kebenaran, dan akalnya la yaqilun, tidak berakal. Allah permisalkan dengan ini. Siapa yang dipermisalkan dengan ini? Orang-orang kafir musyriki. Syabbahum Allahu bil ba'im allati tasma' sawta ar-ra'i. Allah permisalkan mereka seperti binatang ternak yang tidak berpikir, tidak berbicara, tidak berakal, hanya mendengarkan sawta ar-ra'i. Hanya mendengarkan suara si penggembalanya. Haya, haya, ikut. Menjerit lagi dari sini ke kanan. Tahu sapi. Kan begitu. Tuannya kecil satu. Sapinya besar-besar 100. Nurut semua. Kalau di sini apa kalimatnya? Kalau di sana di Arab biasanya hayya begitu. Jalan semua. Cabuk dari sana dengan cepat ter ke sini semua. Sapi besar, ini kecil. Qul inna a'udzu bi Allah permisalkan orang-orang kafir tadi seperti itu. Hanya mendengar suara, apa maksudnya enggak tahu, pokoknya jalan. Kaum muslimin yang saya hormati, enggak tahu diiringnya kemana, diarahkan kemana, enggak ngerti. Padahal diarahkannya ke pejagalan untuk disembelih satu-satu. Enggak ngerti sapi tadi, ya nurut saja. Yang penting ada suara, jalan, jalan. Qul inna a'udzu bi yang saya hormati. Tasma' al-huda, seperti binatang ternak mendengarkan huda. Huda itu ucapan khusus yang dibaca oleh penggembala agar binatang-binatangnya ikut berjalan. Wa tamshi 'ala sawti ar-ra'i, dan berjalan mengikuti suara si penggembala. Wa hiya la tafham ma'nahu, sedangkan sapi-sapi tadi enggak ngerti maknanya jalan itu apa, enggak ngerti. Baik, kembali kepada matan. Dikatakan dalam matannya, summa lamma sara ala aktsaril ummah masar. Kemudian ketika kebanyakan umat sudah menjadi seperti itu, adhar lahum asyaitan. Syaitan menggambarkan kepada mereka bahwa keikhlasan digambarkan merupakan suratut tanaqqus salihin, merupakan pengurang-urangan terhadap kedudukan orang saleh. Lihat syaitan, iblis la'natullah alaih. Sudah diajak mereka agar tidak mengerti la ilaha illallah, sehingga mereka tetap dalam kesyirikannya, dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian dibalik oleh syaitan. Tahu yang namanya keikhlasan, yang katanya tidak syirik, itu mencerca orang saleh. Itu mencerca orang saleh, tanaqqusu salihin, mengurangi kedudukan orang saleh, wa taqsir fi huquqihim, dan tidak menunaikan hak-haknya orang saleh. Lihat, musyrikin yang menyembah kuburan orang-orang saleh tadi pasti akan menuduh orang yang mengatakan itu syirik. Akan dituduh apa? Engkau tidak menghormati orang saleh. Ini orang saleh. Kita menghormati orang saleh, memberikan sesajen-sesajen kepadanya. Kita memberikan begini, memberikan begitu. Dan kita ketika minta pada Allah harus melalui mereka. Ini penghormatan pada orang saleh. Sedangkan kalian memang tidak punya penghormatan terhadap wali, tidak punya penghormatan terhadap habib, enggak punya penghormatan terhadap ulama, enggak punya penghormatan kepada salihin. Dibalik oleh syaitan gambaran tauhid sebagai gambaran orang-orang yang merendahkan orang saleh. Dan digambarkan kesyirikan sebagai orang-orang yang memuliakan orang saleh. Astagfirullah. Dibalik oleh syaitan. Yang baik digambarkan seperti kejelekan, yang jelek digambarkan seperti kebaikan. Dan ini fitnah, syubhat. Dan betapa banyaknya manusia yang terbawa. Dasar Wahabi, kata mereka. Dasar Wahabi gak ngerti menghormati orang saleh. Ini waliullah, ini habibullah, ini orang mulia. Kenapa kalian melecehkannya, mengejeknya, merendahkannya? Siapa yang mengejeknya? Siapa yang merendahkan? Kita tidak merendahkan, kita tidak mengejek. Kita hanya menyatakan kenyataan bahwa dia adalah makhluk diciptakan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW yang paling mulia juga makhluk diciptakan oleh Allah. Malaikat Jibril yang paling mulia juga makhluk diciptakan oleh Allah. Apa salah ucapan kita? Adapun ibadah kepada sang pencipta, kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ini bukan cercaan pada orang saleh. Kalau orang saleh tadi benar-benar saleh, pasti ketika hidupnya juga mengatakan jangan sembah aku. Iya kan? Kalau benar-benar saleh. Khodibin a'azakumullah wa adhara lahumus syirka billah, dan sebaliknya menggambarkan kesyirikan kepada Allah fi surati mahabbatus salihin. Syaitan menggambarkan sebaliknya, menggambarkan kesyirikan sebagai kecintaan terhadap orang saleh. Mahabbatus salihin wa atba'ihim. Mencintai orang saleh dan mengikuti orang saleh. Astagfirullah. Jadi yang meratap di kuburan, yang memanggil ya Maulana, ya Habibullah, ya Fulan, ya Badawi, ya Maulana, ya Wali. Mereka menganggap bahwa perbuatan mereka bukan syirik. Kami menghormati orang saleh, kami cinta pada orang saleh, kami sangat cintanya pada mereka. Makanya saya makan kuburannya, tanah-tanahnya. Kenapa enggak masih hidupnya saja bagi-bagi? Bakar sate, sate Habib. Biar enggak terkena neraka, biar enggak sentuh api neraka, dimakan Habibnya hidup-hidup. Biar ditangkap polisi. Kana na'azakumullah, gila. Orang-orang seperti itu. Betul-betul bodoh. Ajabul ujab. Aneh yang sangat aneh. Digambarkan dengan jelas dalam Al-Quran. Kok masih gak paham? Dengan gamblang sangat jelasnya. Bukan satu ayat, bukan dua ayat, bukan 10 ayat, bukan 20 ayat. Hampir seluruh Quran menerangkan tentang tauhid ini, prinsip ini. Tapi kenyataannya masih tetap saja kebanyakan mereka tidak memahaminya. Allahumma hdina wa iyyahum minas sawa'is sabil. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan mereka kepada jalan yang lurus, kepada tauhid was sunnah. Selesai prinsip yang pertama. Mudah-mudahan pada sesi berikutnya kita akan bahas prinsip yang kedua, yaitu amrullah fil istima' fid din. Wassalatu taufiq wal afiyah. Subhanaka bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.